butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro hati iki, tambar no karo tanggo latihan. Sene wis oleh gantimu, wis ra kacau.